Sagita bersama-sama dengan Tech Pro Tektona Production, Diva Professional Shooting Nganjuk punya ada Eni Sagita. Nyaman. Ya, persiapan jaranan. Persiapan jaranan Sagita Budoyo.